Yang tak sawang sorote pripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nang anane mung sawates kanca padha rawani ngungkapke tresno yen ku pandang kemelap yang pripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan apa tiki ora mokuku mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatmu tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Kita tresnani.